tadi jam 8.25 itu saya ngomong. Sekarang 9.25. Ini alhamdulillah, alhamdulillah tazakuran bi ni'mah. Buat saya dalam kondisi kurang sehat ini, ngomong 1 jam saya enggak merasa capek. Padahal tadi terus terang jujur Jumatan saya enggak Jumatan. Karena saya kurang sehat. Tapi enggak kuat mau Jumatan tuh, badan lemes luar biasa. Ya, sangat lemes. Tapi ini tadi ini buat ngajar sampai di sini seperti layangan kampul tuh. Duduk layangan kampul ya, ucul gitu. Badan enggak terasa, pokoknya la ilaha illallah gitu aja. Begitu lihat wajah-wajah yang di depan ini sama membayangkan yang di belakang langsung ya seperti orang apa kesurupan ya, kesurupan energi ilmu, masya Allah langsung ngomong itu bisa lancar saya, walaupun agak berat tapi bisa lancar. Wajah kelihatan wajah kurang sehat atau wajah seger? Saya kasih satu rahasia lagi, belum mandi. Kenapa mau mandi tambah rambut tambah parah saya kan? Jadi saya tunda mandinya nanti malam saja ya. Godok air panas biar biru gitu ya. Subhanallah, ngomongkan mandi, godok air panas, saya tetap sedep. Kenapa? Ustadznya bertorikoh, yang datang juga bertorikoh. Ya, itu tuh, sedep tuh di situ. Lain, memang ada lain. Bukan sayanya, bukan saya, bukan. Memang karena tempat ini, majelis ini, kita sambungkan kepada orang-orang yang bertorikoh. Sambungkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sambungkan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sambungkan kepada Al-Faqihil Muqaddam, sambungkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sambungkan kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi, kita sambungkan kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai, iya kan? Sambungkan kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Terus nyambung ke mereka semua. Nawa itu saya seperti itu. Jadi enggak mau punya pengajian kok nyambungnya kepada Nawfal Alaihidrus Moh. Sopo aku gitu. Ini nyambungnya pengajian itu kita minta, ya Allah tolong nih sambungkan pada orang-orang yang mulia. Nah, artinya nyambung bagaimana? Coba bayangkan kalau setiap Jumat malam kita awali dengan Fatihah tadi ya, kan kirim tuh. Kirim Fatihah, nawa itu minta ya diangkat jadi murid-murid semua gitu dengan orang-orang mulia dikirimkan Fatihah. Yang datang misalnya 1000 orang Fatihah, 1000 orang Fatihah. Terbang nih 1000 Fatihah kepada Habib Abdullah Haddad dari Masjid Ar-Raudhah, 1000 Fatihah malam ini. Dari mana Masjid Ar-Raudhah? 1000 Fatihah. Sudah. Ternyata bukan cuma ke Habib Abdullah Haddad, ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ke Sayyidi Fadil Mugaddam, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Sayyidi Abi Hasan Asy-Syadzili dan seterusnya. Beliau-beliau ini dapat kiriman tuh. Dilaporkan malaikat, dari mana nih Masjid Ar-Raudhah? Siapa aja orangnya? Disebutkan satu persatu. Fulan, Ibu Sukiyam, Ibu Sukinah, ya Bu ya. Ya, Ibu Sutarti, Sunarni, ini nama ngarang biasanya ada gitu. Nah, seperti itu, terus nyambung. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, istiqomah. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, istiqomah. Beliau-beliau dapat kiriman, kira-kira penasaran gak beliau-beliau itu? Ini Majlis Ar-Raudhah ini seperti apa lah? Itu apa namanya Ibu Sutinah itu seperti apa ya? Pak Parno itu seperti apa ya? Pak Parti itu seperti apa gitu kan ya? Maka roh beliau-beliau itu insya Allah akan datang kepada kita semua. Datang melihat oh ini oh, orang-orangnya yang kirim tuh ini. Ada orang yang nanya, Ustaz, masa roh bisa jalan-jalan? Rohnya siapa dulu? Rohnya siapa dulu? Kalau rohnya pewaris para nabi bisa jalan-jalan. Siapa itu? Al-ulama warasatul anbiya. Buktinya apa? Isra wa Mi'raj. Ketika diisra'kan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu ketemu dengan roh semua nabi di Masjidil Aqsa. Bukan cuma ketemu, bahkan sholat jamaah. Roh sholat jamaah. Itu roh para nabi. 120 ribu orang nabi lebih salat berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kuburannya di mana? Udah seantero dunia kan? Ngumpul di sana semua, rohnya jalan-jalan. Untungnya roh orang gantung enggak jalan-jalan. Punya arwah gentayangan. Enak menung gantung terus jalan-jalan, enak tenan gitu ya. Yang na'udzubillah min dzalik, nasallahu fiyah. Orang yang meninggal dalam keadaan su'il khatimah, na'udzubillah min dzalik. wa nas'alul afiyah, tentu akan mendapatkan siksa kubur. Siksa di kuburnya, bukan jalan jalan. Tapi kalau rohnya orang ahli ngaji, hidupnya setiap Jumat itu pengajian, Rebo pengajian, Kamis pengajian, di alam sana itu kalau minta sama Allah, ya Allah, minta pengin datang pengajian. Kenapa? Karena di majelis pengajian apa-apa yang nikmat rohani itu di dunia enggak bisa dirasakan, di alam sana rasanya luar biasa. Karena bukan bagian dari dunia, bagian dari akhirat, rasanya luar biasa. Karena itu sering kali kalau kita di majelis ketika nyebut orang soleh, tiba-tiba nanti tangan berinding, ya kan? Nyebut siapa nih berinding, ya. Atau nanti kalau saya cerita sesuatu, tiba-tiba cerita biasa bisa merinding atau nangis, ya kan? Orang nangis. Kenapa di situ? Yaitu ada kehadiran dari arwah orang-orang yang soleh, ada kehadiran para malaikat. Nyambung, tentu caranya begitu. Hati kita nyambung dulu dengan para wali. Nah ini yang repot, banyak orang hatinya gak mau nyambung sama para wali, rodok sombong sih. Ngopo, wali-wali. Wongkin, sholat ya sholat. Wah, jago dia sholat sendiri. Wah, usuk-usuk, gak butuh para wali. Rasa no. Dihisap, dihitung, sholat 70 tahun gak diterima sama Allah. Kenapa ya Allah, kok sholat saya gak diterima? Ya, kenapa sholatnya kalau gak gak diterima? Kamu kalau wudu dari bak mandi, bak mandi kamu itu kejatuhan kotoran cicak 5, padahal bak mandinya kecil, airnya najis. Wudu pakai air najis, wudunya tidak sah. 70 tahun kamu sholat dengan wudu yang tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ya, wudu dengan air najis, wudunya jadi badannya semana najis. Kalau sholat dengan tubuh yang najis, berarti sholatnya tidak gak sah. 70 tahun sholat dalam keadaan najis, tambah kurang ajar ngadep Allah najis. Tahu kan? Kadang orang kalau membanggakan amalnya ya, wah ternyata setelah diteliti amalnya ambruk radul. Lain orang-orang yang hatinya dekat para aulia. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa. Ya Allah, saya enggak punya apa-apa. Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa. Ya Allah, tolong berkat orang-orang soleh tadi, ya Allah, berkat orang-orang yang mulia itu, ya Allah, ampuni dosa saya. Ada ikatan hati. Ada ikatan hati. Ada orang yang nanya, mana mungkin? Cuma gara-gara ikatan hati kok bisa mendapatkan sesuatu? Ini yang ngomong gini mesti gak pernah belajar hadis. Mesti gak pernah belajar. Kalau yang belajar hadis mesti ya bisa. Kenapa? Udah jelas Rasul bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Lawang hatinya cinta para wali, masa dikumpulkan para wali? Gak mungkin. Gak mungkin. Hatinya cinta kepada orang yang beriman, kok dikumpulkan dengan para beriman? Gak mungkin. Pasti kumpulnya juga dengan beliau-beliau tersebut. Nah, nota hati loh. Punya ikatan tertentu. Punya ikatan dengan siapa? Panjenengan cari. Ya. Kalau emang punya ikatan dengan Sahibul Mawalid Semtudurur Habib Alil Habsi, alhamdulillah. Punya ikatan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alhamdulillah. Jangan sampai bias gak punya. Harus ada di hati ikatan. Yang punya ikatan dengan Mbak Idris Katangan Almarhum, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan Kiai Salman, alhamdulillah. Mbak Salman ya. Yang punya ikatan dengan siapa lagi? Ya Surari, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan Abah Anam, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan siapa lagi? Coba. Mbah Sirat, alhamdulillah. Ya Sirat dipajang itu ya, alhamdulillah. Yang punya ikatan dengan, saya ini menyebut nama satu wali, tapi sama Allah dibuat lupa terus nih. Walinya gak mau disebut nih. Padahal saya apal-apal ya. Ini saya mau nyebut tapi gak bisa nih. Karena memang hidupnya suka menyembunyikan diri. Jadi kadang kalau mau saya umumkan namanya juga dibuat lupa, gak bisa. Wajahnya kelihatan, namanya gak bisa nih. Repot gak? Ayo, coba nih, saya mau minta biar kesebut namanya ini. Langsung muncul. Siapa yang ngomong tadi? Coba angkat tangan. Yang ngomong Mbah Mangli. Nah, kok tahu kalau yang saya cari Mbah Mangli? Lah ya, apa tadi tiba-tiba terlintas Mbah Mangli gitu? Iya, ketika saya nyebut gitu, Mbah Mangli. Alhamdulillah diizinkan kan? Iya. Kalau diizinkan langsung muncul. Yang punya ikatan dengan Mbah Mangli, ya Mangli, Masya Allah. Ya, pegang itu nanti akan jadi sesuatu. Sesuatu, kenapa? Rasa cinta pada orang soleh. Rasa cinta pada orang soleh itu bintang kita, dimanapun kita berada. Di tengah laut, ada satu orang jaya. diajak bertorikoh di tengah laut. Ya Allah, ombak badai, ya Allah, help me, tolong saya, ya Allah, tambah jadi. Ombak tambah besar, udah angin tambah semakin kan kencang ya. Udah, ya Allah, ya Allah. Yang satu yang punya guru, kebetulan ini murid dari Thariqah Alawiyah, pegangannya adalah apinya condong dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajjat, karena suka ratib hajjat, ratibah nurdul latif. Penyebut Habib Abdullah Al-Hajjat, tolong saya. Yang satu, ya Allah tolong saya. Yang satu, Habib Abdullah Al-Hajjat, tolong saya. Begitu disebut Habib Abdullah Al-Hajjat, tolong saya, langsung angin mandek, ombak reda. Layang ya Allah, kaget. Saya ini ya Allah, nganti nangis kok tambah dadi. Panjenengan nyebut nama Habib Abdullah Al-Hajjat, kok langsung mandek nih, gimana? Dijawab, lah kamu terlalu sombong dengan amalmu, rumangsa kuat. Ya kamu rumangsa kuat. Ya, kalau saya sadar saya enggak kuat, saya minta tolong Habib Abdullah Hajjat, tolong mintakan kepada Allah biar dihentikan badainya. Saya enggak kuat yang minta tolong sama orang lain. Seperti kita nyurung tuh loh mobil. Kita nyurung mobil. Iya, kalau kita sendiri enggak kuat, ojo rumangsa kuat, dorong sendiri. Ora maju-maju. Pak, becak 10 ini, ewangi, selesai. Saya kan dulu selesai. Itu kalau abang beca. Nah, kalau awliya wasolin gitu, hati kita punya ikatan dengan siapa? Tawasul dengan beliau-beliau tersebut. Enak kalau punya pegangan. Nah, ini orang yang bertorikoh, itu punya pegangan-pegangan gitu. Ya, ada orang yang pegangannya, mursyid-mursyid dari torikohnya. Hidupnya juga enak. Badai, apa bahasanya itu? Badai apa? Menerpa. Badai menerpa. Ya kan, angin ribut, tetap dia santai. Kira-kira mau enggak bisa seperti itu? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah jam 9:30 lewat, tolong dibacakan SMS yang masuk. Baik, untuk sementara SMS yang masuk baru 174. Kemudian ini kita mulai dari SMS dari Korea Selatan ya Beb, yang masuk di streamingnya Al Hidayah. Dari Yasin menanyakan, boleh gak orang hamil dinikahi? Terima kasih. Dari Yasin dari Korea Selatan. Iya. Menikah dengan orang yang lagi hamil, hukumnya bagaimana? Dalam syarat-syarat pernikahan tidak ada judulnya dilarang menikah kepada wanita yang hamil. Syarat pernikahan adalah satu, ada yang dinikahi. Satu, ya kan? Kemudian ada yang menikahi. Kemudian ada saksi. Kemudian ada wali. Kemudian ada ijab kabul. Nah, kemudian ada mahar. Apapun maharnya. Nah, kalau udah maharnya ada, misalnya mahar adalah, misal ya, maharnya apa? Roti talita. Bawa roti semir talita satu, ini mahar saya. Misalnya gitu kan. Apalagi saksinya siapa? Kebetulan ada dua teman akrabnya jadi saksi. Walinya, walinya ada. Nah ini wali, ini orang harus ngerti. Kadang orang gak ngerti. Wali itu ada wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab itu siapa? Orang tua ke atas, ayah, kakek, terus ke atas. Kemudian saudara dari ayah, saudara kandung maupun saudara saya, ya kan? Kemudian keponakan, ya keponakan. Terus nanti ada saudara ayah, paman. Kemudian anaknya pak, paman, wali. Nah, wali itu tidak bisa berpindah kewaliannya kecuali ada sebab-sebabnya. Orang tua meninggal, otomatis pindah ke kakek. Kalau kakeknya masih hidup, kakeknya udah meninggal, berarti pindah ke saudara kan kandung. Saudara kandung nggak punya, adanya saudara saya. Ya berarti ya saudara saya. Misal saudara kandung ada 5, siapa? Ya kakak paling tua. Ya. Saudara kandung kakak nolak, enggak mau nikahin. Kenapa? Suamimu enggak ganteng, mah saya. Ini alasannya enggak syar'i ya. Alasannya enggak syar'i. Karena alasannya enggak syar'i namanya ini berbuat walinya adul. Walinya menolak. Ketika walinya menolak, bukan kemudian kewaliannya pindah. Bukan pindah kewaliannya kepada adiknya atau keponakannya atau keponakan, bukan, otomatis kewaliannya pindah kepada wali hakim. Begitu Pak Mudin? Nah, Pak Mudin di sini kan termasuk bidangnya, walaupun bukan tapi rojok-rojok ngerempet ya. ke bidangnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah ada semua, saksinya ada, walinya ada, ijab kabulnya ada, yang mau dinikahi ada, yang menikahi ada, terjadi ijab kabul, selesai. Mau dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Yang gak boleh wanita hamil dicerai. Tidak boleh, bukan berarti gak sah. Tetap sah, hanya saja kalau ada seorang suami menceraikan istrinya ketika istri itu dalam keadaan hamil, suami itu telah berbuat dosa. Ya, berbuat dosa, gak boleh. Jadi Islam itu sangat menjaga kondisi wanita ya, seperti apa. Cukup jelas jawabannya? Ya, lanjutkan. Kemarin kan bapak sudah, ibu sudah waktu itu ya. Ini kan sekarang giliran yang SMS. Lama gak kita jawab yang SMS ya. Berikutnya Habib menanyakan salah satu pernah dibaiat di salah satu tarekat, tapi yang saya bingungkan ada syariat ketika ada yang meninggal walaupun itu saudara kandung ataupun anak kandung, kalau tidak ikut dengan tarekat dengan saya tidak boleh memandikan. Apakah saya salah pilih guru? Mohon dijelaskan. Ya, itu mungkin panjenengan bukan tarekatnya yang salah. Mungkin tadi enggak ketemu mursyid yang benar, mursyid-mursyidan. Ya, kadang kan label tarekat, saya enggak boleh menyalahkan tarekat. Kadang ada orang cuma ngambil label tarekat, paham ya? Ngambil label tarekat, kemudian ngaku mursyid, buat ajaran yang enggak benar. Enggak ada tarekat manapun seperti itu. Tarekat itu megang syariat. Justru syariat kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita diupayakan memandikannya. Lah kok sampai ngelarang gara-gara tarekatnya enggak sama? Ini berarti tarekat dari kohan, mursyidnya itu mursyid-mursyidan, bukan mursyid beneran. Begitu ya? Insyaallah. Lanjutkan. Kemudian dari Kadem menanyakan yang dimaksud dengan tarekat Sa'diliyah apakah, Bib? Kemudian siapa pembawanya? Syukran, Bib. Iya. Tarekat Sa'diliyah adalah sebuah tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, yang beliau itu menekankan pada olah batin. Ya, olah batin. Jadi tarekat Syadziliyah itu lebih banyak kerasa. Saya lihat pandangannya Allah. Lihat pandangannya Allah. Ini apa namanya? Saya wudu. Lah, bayangkan, ya Allah, air kok bisa sampai ke sini ya? Banyak orang-orang itu yang cari air susah, kok saya tinggal buka keran airnya mengucur ya, dan airnya udah bersih, suci. Ini sampai ke wajah, basuh wajah. Ya Allah, alhamdulillah, wajah saya ini bisa kena air yang seger. Tangan saya bisa mudah mengangkat air ini ke wajah saya. Banyak orang yang mau mengangkat tangannya saja tidak bisa. Ini tarekat Sa'diliyah, lebih banyak ke batin. Ya, lebih banyak kepada olah batin. Nah, tarekat Sa'diliyah itu biasanya untuk kaum khawas. Yang banyak ngamalkan tuh orang-orang udah tingkatan amaliyahnya pol. Dia ngambil tarekat Sa'diliyah untuk batiniahnya. Untuk batiniahnya. Nah, kadang ada orang yang enggak paham, yang enggak paham loh nih ya. Jadi bukan pengikut tarekat Sa'diliyah, bukan. Orang enggak paham, udah saya tak ikut anu aja lah caranya Sa'diliyah. Kenapa? Enggak usah salat malam, enggak usah salat duha, sing penting pokoknya njer wudu bayangke alhamdulillah ini airnya dari Allah gitu ya. Bukan gitu. Ini enggak mutung gitu kan ya, bukan seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, lanjutkan. Kemudian menanyakan Habib Umar Hafid itu apakah juga termasuk mursyid? Terima kasih. Ya, tarekat Alawiyah ya, sebuah tarekat yang apa namanya, pemuka-pemukanya tidak mau menyebut dirinya sebagai mursyid. Pernah mendengar Habib Umar mengatakan saya mursyid tarekat Alawiyah? Enggak pernah kan? Gak pernah begitu. Karena apa? Mereka orang-orang yang merendahkan diri. Jadi gak mau nyebut dirinya mursyid itu gak berani. Ya. Termasuk almarhum Habib Anis itu gak berani nyebut dirinya mursyid. Apa? Saya ini masih kotor gitu loh. Kok mau nyebut dirinya mursyid? Gak berani. Tawadhu'nya seperti itu. Tapi justru karena mereka itu tawadhu', ya akhirnya orang mendekat gitu. Ya orang mendatangi. Dan uniknya tarekat Alawiyah kan enggak ada bai'at gitu ya. Nah, amalannya dari mursyid-mursyid yang dulu itu sudah ada semua. Amalannya sudah ada dan amalannya sudah diijazahkan itu.